Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesempatan untuk melangsungkan daras kita biidnillah. Kita bersama Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karya beliau. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sebuah nilai. Pertama, nilai kita belajar, dan yang kedua, nilai untuk bisa mengamalkan apa yang telah dibimbingkannya. Terakhir, ungkapan syair barakallahu fikum beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu wa dhaqat 'alayhi arduhu wa sama'uhu." Apabila seseorang sedikit hartanya, maka sedikit pula temannya. Dunia yang luas terasa sempit, demikian juga langit yang menaungi. Wa asbaha la yadri wa inkana haziman aqdamuhu khairun lahu am wara'uhu. Sehingga dia menjadi orang yang tidak tahu, walaupun dia itu punya pendirian yang teguh, artinya hazim, cerdas, tapi enggak tahu apakah di depannya itu lebih baik atau yang di belakangnya. Idzal mar'u lam yakhtar sadiqan li nafsihi fanadim bihi fin nasi hadza jazaohu. Maka apabila seseorang tidak mencari, memilih teman buat dirinya, maka orang-orang akan memanggil dia, mengatakan ini imbalannya. Barakallahu fikum. Apa yang kita baca ini tentu adalah sebuah bimbingan agar kita benar-benar mencari teman yang bisa memberikan manfaat, baik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Teman yang sayang terhadap kita, cinta terhadap kita karena Allah Azza wa Jal, tidak akan membiarkan akhirat kita itu ternodai. Ya, tidak akan, barakallahu fikum, membiarkan akhirat kita ternodai. Dia ingatkan, dia nasihatkan, mungkin dia dengan suara keras, dengan suara pedas, dengan suara ini. Itu adalah bentuk kasih dan sayang dia terhadap, barakallahu fikum, diri kita. Nah, orang yang benar-benar memperhatikan akhirat, tentu dia tidak akan membiarkan saudaranya itu akan terganggu dunianya. Coba dia memberikan tawaran, dia memberikan bimbingan, dia memberikan arahan, begini caranya. Coba ditawarkan hal-hal yang berguna. Itulah persaudaraan barakallahu fikum. Tapi ingat apa yang kita telah sebutkan, kebanyakan persaudaraan sekarang itu adalah persaudaraan dibangun karena urusan dunia. Sangat jarang dan sangat sedikit persaudaraan itu dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jal, barakallahu fikum. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai. Ada teman kita yang dia adalah sangat-sangat dekat dengan kita. Kita tahu bagaimana barakallahu fikum dia berupaya untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Tapi di saat dia tersalah dan keliru, temannya menegur. Bagaimana marahnya dia bisa ditegur. Menganggap bahwa dia tidak sayang lagi. Menganggap bahwa teguran itu adalah sebuah tempelengan buat dia. Barakallahu fikum. Ini tentu pekerjaan dan perbuatan setan. Saudara kita sudah menerapkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Dia mencoba untuk mewujudkan buat saudaranya. Ternyata setan telah bermain pada saudaranya, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang menjatuhkan dia, menghinakan dia, mencerca dia, menempeleng dia, merendahkan dia. Sehingga muncul egonya di saat dijelaskan, di saat dinasehatkan, di saat diluruskan. Maka carilah teman yang akan berguna buat dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ya, carilah teman yang akan berguna buat kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Karena teman yang baik sekali lagi tidak akan membiarkan. Tidak akan membiarkan dunia kita itu hancur. Bagaimana itu barakallahu fi? Di saat kita akan terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, ya, apakah kaitannya dengan ribawi atau kaitannya dengan barang-barang syubhat, maka dia tampil mengingatkan kita, dunia ini bahaya ini. Mungkin Anda tergambar akan meraup sekian keuntungan, tetapi karena Anda bermuamalah dengan cara yang haram, ini akan mendatangkan malapetaka yang hebat. Teman Anda masuk untuk menyodorkan nasihat, bimbingan, arahan sebagai bentuk kecintaan. Disitulah setan akan bermain. Menuduh teman Anda itu hasad, menuduh teman Anda ini wah berbagai macam, menghalangi kemajuan dia, menghalangi dia mendapatkan duniawi dan seterusnya. Maka itulah yang harus diperangi, yaitu merubah kecintaan kita karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia. Barakallahu fikum. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disebutkan barakallahu fikum bagaimana imbalan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat dia mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Dia memuliakan saudaranya, maka Allah akan memuliakannya dan seterusnya. Kita langsungkan wahaddus sakhai, batasan dari sifat dermawan. Orang yang dermawan itu yang bagaimana sih? Kata beliau, batasan sifat dermawan itu adalah bazlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Namanya orang dermawan itu mengeluarkan apa yang dia butuhkan di saat datang hajat. Ma yahtaju ilaihi indal hajah, dikeluarkan, oh ini butuh, ya dikeluarkan buat istrinya, buat anaknya, buat barakallahu fikum, buat dirinya. Ini adalah kebutuhan, dikeluarkan. Ya. Wa ayyuwassila dzalika ila mustahiqqihi biqadril biqadrit taqah. Dan menyampaikan itu kepada yang berhak sesuai dengan taqah kesanggupannya. Ya. Badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Mengeluarkan, mengorbankan apa yang dia butuhkan. Ya, yahtaju ilaihi indal hajah. Di saat memang dia benar-benar butuh. Dan menyampaikannya juga, ya, kepada orang yang berhak sesuai dengan kemampuannya. Sudah dia penuhi hak dirinya, hak istrinya, hak anak-anaknya, ada lebihnya dia berikan kepada orang lain biqadril haq bitarul qata. Walaysa kama qala ba'du man naqasa ilmu. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh sebagian orang yang kurang ilmunya, kata beliau. Apa itu haddul jud? Batasan kedermawanan itu badlul maujud. Mengorbankan apa yang dimilikinya. Wah, pokoknya ya, ini itu enggak jelas. Dan terkadang barakallahu fikum istrinya minta lemari misalkan dalam kondisi dia enggak sudah ada, ya. Atau minta perhiasan di tangannya, di kaki. Ada barakallahu fikum, tapi yang minta dibelikan misalkan lah suaminya itu terkenal dermawan oleh semua. Pokoknya sudah dikeluarkan, ya, perabotan rumah tangga padahal ada ini ada itu. Pokoknya sudah ada tawaran beli beli beli dan seterusnya. Badrul maujud, pokoknya dikeluarkan apa yang dia miliki, apa yang ada. Bukan itu, kata beliau, definisi namanya dermawan. Kedermawanan itu dia mengeluarkan di saat dia membutuhkan. Dan dia menyampaikan kepada ila mustahiqihi biqadrit taqah. Dia menyampaikan kepada orang yang lain mungkin membutuhkan sesuai dengan kesanggupan dia. Tidak seperti yang didefinisikan oleh orang mengatakan badrul maujud. Mengeluarkan apa saja yang ada. Ya. Walau kana kama qala hadzal qa'il. Kalau kedermawanan itu seperti yang diucapkan oleh orang tersebut, lartafa'a ismu sarafi wat tabdzir. Niscaya tidak akan ada istilah saraf melampaui batas dan tabdzir, ia melakukan tabdzir, menyia-nyiakan harta. Barakallahu fikum, tidak ada istilah itu. Sementara kedua istilah ini ada di dalam Al-Quran terkait dengan harta benda. Melampaui batas dengan harta bendanya, barakallahu fikum, ada. Tabdzir dengan harta bendanya juga ada. Ya, sesuatu yang tidak butuhkan tapi cuma lihat, ya, keluarkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Tabdzir, barakallahu fikum, dia harus menimbang, melihat mana yang tentu sangat dibutuhkan dan dibutuhkan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, Anda mengeluarkan apa yang dibutuhkan, itu namanya sakha. Ya. Tidak kemudian wos cabut, cabut, cabut, cabut, amblas. Ngambek, ngamuk, ini, itu, nyinggung suami, ini, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, tentu tidak demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau sudah suami misalkan terhadap istrinya, anak-anaknya sudah memberikan apa yang dibutuhkan, barakallahu fikum, nanti difonis, wah, di stempelkan ke suaminya bakhil, pelit, kikir dan seterusnya. Tentu itu tidak tepat, tidak benar. Kalimat-kalimat seperti itu keluar karena tidak kesampaian apa yang dimaukan dan diinginkan, lalu kemudian memvonis suaminya demikian. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya, tentu itu adalah masuk di dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam, bahayanya mencela sang suami dengan kata-kata dan lisan yang tajam. Barakallahu fikum, uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Ya, kebanyakan penghuninya dari kaum wanita, bukan karena kufurnya kepada Allah, tapi karena kufur pergaulannya bersama suaminya. Kufur pergaulan bersama suaminya. Di saat suaminya telah berbuat sekian tahun, memberikan apa yang dia butuhkan, tiba-tiba tidak kesampaian, suatu saat hilang, menjadi bakhil, pelit, kikir, itu kan dosa. Sifat-sifat yang melekat dengan dosa. Untuk memvonis barakallahu fikum seorang suami kita yang sudah bertahun-tahun berkorban apa yang dimilikinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pergaulan bersama suami itu harus benar-benar dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah nerakamu. Maka harus benar-benar dijaga, ma'asyiral muslimat. Ya, sekecil apapun persoalannya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang mengundang celaan dan caci makian. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum menyakiti sang suami karena kesalahan kecil yang bisa diperbaiki, karena kekurangan yang ada yang bisa ditembel oleh sang istri. Kan begitu yang namanya suami istri itu, ya begitu. Kekurangan pada istri ditambal oleh sang suami, kekurangan pada suami ditambal, disempurnakan oleh sang istri. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya itu definisi dermawan, mengorbankan apa saja, barakallahu fikum, tambah melihat ini sesuatu kebutuhan atau tidak, ya, maka niscaya akan terangkat. Tidak ada yang namanya hukum saraf, melampaui batas, berlebih-lebihan atau tabdzir. Wa qad waradal kitabu bidzammihima, padahal Alkitab ay Al-Quran telah datang memberikan celaan terhadap keduanya. Wa ja'ati sunnatu bin nahyi anhuma, dan sunnah telah datang melarang dari dua sifat as-sarab wa tabdzir, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Ya, tabdzir ya berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta. Wa idza kana sakha'u mahmudan faman waqafa ala haddihi summiya kariman. Kendati pun sifat sakha itu mahmud, ya, apabila sifat kedermawanan itu terpuji, maka siapapun yang berdiri di atas batasan-batasan sakha, maka dia termasuk kariman, orang yang dermawan. Barakallahu fikum. Wa kana lil hamdi mustaujiban, maka tentu berkonsekuensi pujian pantas untuk disandangnya. Wa man qasara anhu kana bakhilan, barang siapa yang mengentengkan dan meremehkan, maka dia adalah bakhil. Wa kana lidzanbi mustaujiban, maka tentu berkonsekuensi akan dicela. Barakallahu fikum. وقد روي في أثر إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. Dalam sebuah diriwayatkan di dalam athar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan kemahaagungannya untuk tidak mendekatinya bakhilun, orang-orang yang bakhil. Artinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memiliki sifat bakhil. Barakallahu fikum. Kita sudah lewat perbedaan antara syuh dengan al-bukhul. Kebakhilan itu bisa dia menggenggam lalu dia tidak mau keluarkan. Adapun asy-syuh adalah sebelum dia memperoleh apa yang akan digenggamnya ada kerakusan. Barakallahu fikum. Padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada keserakahan lalu menempuh segala cara untuk memperoleh dan mendapatkannya. Nah, dari sifat keserakahan itu nanti akan lahir namanya al-bakhil. Setelah dia bisa menggenggam, ya, barakallahu fikum, dia tidak mau mengeluarkannya. Maka ini disebut dengan bakhil. Wassakha'u naw'an. Wassakha'u naw'an. Sifat dermawan itu ada dua bentuknya. Fa asyrafuhuma. Maka yang paling tinggi dari sifat dermawan itu, perhatikan baik-baik. Yang paling tinggi dari sifat kedermawanan itu, sakha'uka amma biyadi ghairik. Dermawannya engkau terhadap apa yang ada di tangan selainmu. Subhanallah. Apa sih maksudnya? Barakallahu fikum. Maksud dari ucapan ini, tingkat dermawan yang paling tinggi itu adalah dermawan terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Apa kira-kira gambarannya dermawan terhadap apa yang ada di tangan orang lain? Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah wara'. Wara'nya engkau terhadap apa yang ada di tangan orang lain kau jaga. Tidak mau mengambilnya secara diam-diam, ya, engkau jaga dan pelihara milik saudara engkau, tidak engkau kurangi. Sakha. Ternyata dalam pandangan agama ini adalah sifat kedermawanan yang asyrafuhuma, yang paling utama, yang paling tinggi tingkatnya, ya. Punya orang lain, Anda tidak mengganggu, Anda jaga, Anda pelihara. Barakallahu fikum. Wasani sakha'uka bibadli ma fi yadika. Tingkatan yang kedua adalah kedermawananmu untuk mengeluarkan apa yang ada di tanganmu. Ya, ini yang pertama. Kedermawanan mu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Kedua, kedermawananmu untuk mengorbankan apa yang ada di tanganmu. Ini dermawan yang kedua. Dua-duanya agung dan mulia, tapi yang asyrafuhuma, yang paling teratas, di saat engkau dermawan terhadap milik saudaramu. Ya, engkau luangkan waktumu atau engkau berikan perhatianmu untuk menjaga milik saudara engkau. Engkau jaga dia, tidak engkau ganggu. Barakallahu fikum. Lah, ini sifat dermawan. Dan ini yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang Dia mengeluarkan apa yang dimiliki. Ini adalah dermawan. Tapi dia tidak peduli terhadap milik saudaranya. Dia tidak memberikan perhatian, tidak memberikan penjagaan, tidak ini, tidak itu. Ya, bahkan dia juga terlibat untuk melakukan pengerusakan misalkan. Ini tidak benar. Barakallahu fikum. Mari kita lihat langsungkan. Faqad yakunu ar-rajulu min askhan nasi wa huwa la yu'tihim syai'a. Subhanallah. Kata beliau, terkadang seseorang itu menjadi orang yang paling dermawan. Ya. Faqad yakunu ar-rajulu min askhan nasi wa huwa la yu'tihim syai'a. Terkadang seseorang itu menjadi orang yang paling dermawan, padahal dia belum pernah memberikan kepada mereka syai'an sesuatu. Tidak pernah. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'annahu saha amma fi aidihi. Karena dia dermawan terhadap apa yang ada di tangan mereka. Dia menjaga dirinya, menjaga barakallahu fikum apa yang dimiliki oleh saudaranya. Wa hadza makna qauli ba'dihim, ini adalah makna ucapan sebagian mereka, as-sakha'u an takuna bimalika mutabarri'an wa an mali ghairika mutawarri'an. Kedermawanan itu, kata sebagian mereka, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau memutabarri'an, memberikan bantuan dengan hartamu, wa an mali ghairika mutawarri'an, dan terhadap harta selainmu mutawarri'an. Wara', menjaga, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini tentu pelajaran yang mungkin kita hanya sebatas mengetahui yang namanya dermawan, orang yang sering memberi, apapun yang kita minta diberi, ya, barakallahu fikum. Oh, tidak demikian. Ya, kedermawanan itu bisa dia mengeluarkan kepada sebuah hajat, kebutuhan. Lalu setelah dia penuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya, dia memberikan kepada orang lain apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata di sana ada sifat dermawan lebih dari apa yang tadi disebutkan. Bagaimana gambarannya, barakallahu fikum? Yaitu wara' terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, wara', menjaga diri, tidak kemudian mengurangi, merusak, barakallahu fikum. Ya, bahkan dikorbankan atau kesempatan waktunya atau mungkin perhatiannya untuk menjaga milik orang lain. Ya akhi, ya bunai, ya ini, hati-hati, itu miliknya fulan. Jangan, ya, jangan dirusak. Terus diselamatkan, diamankan. Ini perhatian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kedermawanan ini jarang. Mungkin pada diri ana dan antum semuanya jarang terperhatikan, barakallahu fikum. Padahal ini bagian dari sifat sakha. Bagian dari sifat dermawan. Hafizani wa hafizakumullah. Wa sami'tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqul. Aku telah mendengar Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, semoga Allah Azza wa Jalla mensucikan rohnya, yaqul, auhallahu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, atadri limattakhadtuka khalila. Apakah anda tahu kenapa saya menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai kekasih? Qala la. Kata Ibrahim alaihi salatu wasalam, tidak. Qala li anni ra'aitu al-ata'a ahabba ilaika minal akhadh. Karena aku tahu, melihat bahwa anda memberi itu lebih anda cintai daripada anda mengambil. Minal akhadh, anda memberi lebih anda sukai daripada mengambil. Barakallahu fikum, pemberian. Subhanallah. Wa hadhihi sifatun min sifati Rabbi jalla jalaluh. Ini merupakan sifat dari sifat-sifat Rabb jalla jalaluh. Fa innahu yu'ti wa la ya'khudh. Sesungguhnya dia Allah memberi, dia tidak mengambil. Wa yut'imu wa la yut'am. Karena dia Allah memberikan makan dan tidak juga diberikan makan. Wa huwa ajwadul ajwadain wa akramul akramain. Ya, dia adalah zat yang paling dermawan di antara dua orang yang paling dermawan. Wa akramal akramin, ajwadal ajwadin, wa akramal akramin, dari orang-orang yang dermawan. Wa ahabbul khalqi ilaih, dan makhluk yang paling Allah cintai kepadanya, man tasafa bimuqtadayati sifatih. Makhluk yang bersifat dengan konsekuensi sifat-sifat Rabb. Ya. Allah Azza wa Jalla memberi, tidak mengambil. Kalau ada orang yang lebih cinta memberi daripada mengambil, ini konsekuensi muqtadayat namanya. Ya. Barakallahu fikum, konsekuensi dari sebuah sifat pada diri Allah dermawan, ya begitu. Barakallahu fikum, dia lebih gemar memberi dibanding mengambil. Ya, lebih gemar memberi daripada mengambil. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ahabbul khalqi ilaihi man ittasafa bimuqtadayati sifatih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang memiliki sifat dari konsekuensi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkonsekuensi. Bagaimana contohnya seperti di atas. Allah Azza wa Jalla memberi, tidak mengambil. Maka kalau ada orang yang senang memberi dan tidak mengambil, ya artinya tidak senang mengambil pemberian, maka ini Allah lebih cinta kepadanya. Fa innahu karimun yuhibbul karima min ibadihi. Sesungguhnya Allah dermawan dan Allah mencintai sifat kedermawanan itu dari hambanya. Wa alimun yuhibbul ulama. Dia Allah maha mengetahui, dia mencintai orang-orang yang alim dari hambanya. Wa qadirun yuhibbul syaj'an. Allah Azza wa Jalla maha berkuasa, dan Allah mencintai sifat pemberani. Syaj'an, Allah mencintai sifat pemberani. Wa jamilun, Allah Azza wa Jalla indah. Yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Barakallahu fikum. Berarti ucapan Syekhul Islam atau ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu orang yang bersifat dengan muqtadayat sifatihi. Ya, konsekuensi artinya apa, bukti dari sifat Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Contohnya Allah Azza wa Jalla memberi, Allah Azza wa Jalla qadir, sanggup, berkuasa, maka termasuk dari gambaran berkuasa itu di kehidupan hamba, orangnya pemberani. Ya, maka pemberani itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga halnya Allah Maha berilmu dan Allah mencintai hambanya yang berilmu. Allah Maha dermawan, Allah mencintai hambanya yang punya sifat dermawan. Begitu seterusnya, barakallahu fikum. Ya tentu kita tidak akan pernah menuju ke arah demikian kalau kita tidak terus belajar, belajar, belajar, mendapatkan sentuhan ilmu di dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ini adalah keberuntungan dari mungkin kita telah mengkhayal bisa menggenggam dunia, dunia, dunia, dunia. Menggenggam ilmu itu adalah harta yang paling mahal. Harus dijaga, harus dilindungi, barakallahu fikum, harus dipertahankan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.